badanku terbakar, darah di tubuhku mencair. Keringat berlomba keluar dari pori kulitku. Biarkan saja semua melebur di situ. Rasa benci, rindu, bahkan rasa muakku. Kaosmu terlepas, ikut berputar di udara. Nikmati saja semua yang ada di sini. Lengking kita bas drum yang telah siap menelanmu. Matamu berapi, lepas kebencian biar pergi. Tangan pun terkepal, teriakan sisilianmu.